detik terakhir torang dua baku sayang sadikile torang dua mo baku pisah. Jangan sampai nganan balai. Tunggu kita mau pulang, mau datang ambe. Jangan sampai nganak balai. Tunggu kita mau pulang, mau datang ambil.